Mitra Bisnis, 3 minggu belakangan ini terjadi beberapa insiden penembakan di Jakarta dan Tangerang yang dilakukan orang tak dikenal terhadap anggota kepolisian dan telah menewaskan 3 aparat. Motif penembakan tidak diketahui. Peristiwa penembakan ini bahkan sampai diliput oleh media internasional seperti Straits Times Singapura, The Australian, dan Washington Post Amerika. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda soal insiden ini? Ya, tentunya ini ada 2 hal utama ya menurut saya. Hal yang pertama, bahwa ini pasti dikaitkan dengan terorisme yang masih terjadi di Indonesia. Jadi akhirnya, apapun alasannya, ini relatif menakutkan dalam konteks sekarang justru polisinya yang diserang. Lalu pada bagian kedua, ini juga bisa memperlihatkan bahwa polisi selama ini ternyata sering menjadi dalam tanda petik korban ya dari berbagai gesekan kepentingan yang ada. Jadi misalnya kita lihat kadang-kadang dalam berbagai hal ketika polisi mencoba melakukan pengamanan misalnya dengan menahan orang tertentu yang terlibat dalam kriminalitas, nanti bisa saja kantor polisi atau tempat-tempat polisi diserang dan sekarang sudah menuju kepada pembunuhan yang mengarah ke polisi sendiri. 2 hal ini secara tidak langsung akan menjatuhkan citra atau image kita di dunia internasional gitu, karena seakan-akan justru polisi kita bisa diapa-apakan saja selama ini, dan tentu dengan gerak cepat kalau bisa kasusnya terbongkar atau pelakunya segera dibekuk itu akan jauh lebih baik gitu. Dengan beberapa kejadian seperti ini, masyarakat resah, Pak. Lalu bagaimana menjamin kembali keamanan di masyarakat? Ya, sebetulnya resah atau tidak itu agak relatif di tanah air kita. Kelihatannya sih masyarakat biasa-biasa saja ya, belum begitu mencapai sesuatu yang resah gitu dalam konteks yang luas. Karena mungkin masyarakat kita sudah terbiasa juga melihat polisi atau mendengar berita polisi diserang ya, lalu dipukuli oleh tentara. Dalam macam itu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa justru dari kepolisian sendiri harus bergerak sangat cepat ya untuk meyakinkan dirinya kembali dan pada gilirannya meyakinkan masyarakat bahwa mereka memang mampu mempertahankan diri sendiri lebih dulu gitu ya. Maksud saya bagaimana mereka bisa menjaga keamanan masyarakat kalau mereka sendiri tidak aman gitu. Nah, citra Indonesia di mata internasional juga memburuk, Pak. Upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membangkitkan kembali citra Indonesia? Sebetulnya citra kita secara umum ya tidak hanya turun karena polisi kita diserang sebetulnya. Jauh lebih mengenaskan sebetulnya ketika saudara-saudara kita di Madura misalnya itu ya harus terpisah dari lingkungannya karena perbedaan nilai-nilai tertentu dalam agama atau teman-teman Ahmadiyah yang diserang sedemikian rupa. Nah, dalam kasus-kasus yang seperti itu juga terlihat bahwa polisi juga tidak bisa menjadi faktor pengaman atau negara juga nggak mampu mengamankan hak-hak warga negaranya. Jadi sebetulnya citra kita tercoreng secara umum lebih luas daripada sekedar penyerangan terhadap polisi. Nah, kalaupun mau diperbaiki citra kita tentu dua-duanya. Jadi yang ingin saya katakan tentu polisi harus bisa mengamankan dirinya sendiri. Oke, memperlihatkan bahwa mereka terampil dengan cepat membekuk pelakunya ini. Dan semoga ketika lagi dikejar tidak terjadi lagi penembakan di tempat lain misalnya. Nah, pada bagian lain, polisi dan sebetulnya negara ya, pemerintah harus hadir untuk menjamin hak-hak warga negara. Seperti hak-hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing misalnya. Termasuk seperti gereja Yasmin dan lain-lain. Itu maha penting itu untuk meningkatkan citra Indonesia gitu. Tidak bisa dilihat hanya sepotong-sepotong saja. Ada saran, Pak, apa yang harus dilakukan agar masalah ini cepat selesai dan pelaku juga cepat diamankan? Dalam hal ini, himbauan Bapak Yusuf Kalla menjadi penting juga ya. Jadi artinya begini, kalau masyarakat itu puas dan merasa diri juga selama ini dekat dengan polisi, maka tentunya masyarakat bisa membantu polisi kali ini dengan cara misalnya melaporkan gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok yang dianggap aneh yang ada di antara lingkungan mereka, orang baru, tempat kos yang aneh-aneh, dan lain sebagainya. Serta pada bagian lain juga mungkin memberikan informasi awal ya, karena kan sketsa wajah penembak ini sudah beredar luas gitu. Nah, maksud saya ini juga bisa menjadi semacam kebanggaan bagi polisi kalau masyarakat yang ternyata memberikan informasi-informasi kepada polisi untuk membekuk segera pelakunya, karena dengan demikian seperti ada kerjasama yang baik ya antara masyarakat yang mencintai atau masyarakat yang ingin polisinya kembali gagah. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Wendy Lim.